sehingga dirinya tunduk kepada kebatilan yang sedang berkuasa. Sehingga seseorang yang berada dalam keadaan seperti ini, ketakutan, terjepit, akhirnya dia mencari keselamatan, walaupun harus mengikuti kebatilan dan meninggalkan al-haq, kebenaran, karena jiwa terancam, lemah, tidak kuasa menghadapi kebatilan, sehingga terhalang dari dirinya untuk bisa mencapai kebenaran. Wali ajri hada bayyana ulama'u izamaha tasarik al-haq. Maka dengan maksud ini para ulama menerangkan besarnya penghalang macam ini, yaitu tentang ketakutan. Di antaranya qala al-allamah Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullah, di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Latif Al-Manan, Aisyah Latif Al-Manan fi khulasah tafsir Al-Quran, dia menyatakan maqamatul adab wa nusratul quwwati lil batil bitanwihati wa taswirati wa tuqahidu ahluddin anil qiyami bihi wa nusratihi ya allati muniat kasratul khalqi minal wukufi ala haqiqatihi. Berpuasanya musuh-musuh, musuh kalau sudah berpuasa, ini tentunya akan memenangkan kekuatan kebatilan. Dengan merobek-robek dan menghancurkan al-haq, kebenaran. Ya. Musuh kalau sudah berkuasa, otomatis akan apa? Akan membawa kebatilan, dan kebatilan selalu akan dimenangkan dan akan merobek dan menghancurkan al-haq, kebenaran. Sehingga apa? Sehingga ahlul din, ahlul haq, akhirnya apa? Duduk diam. Tidak berani menyuarakan kebenaran. Kenapa? Terancam jiwanya, terancam keselamatannya. Karena kebatilan sedang berkuasa. Karena kebatilan sedang tertutupi, terhalang, tercegah untuk bisa disampaikan. Sehingga dalam rentang waktu yang lama, selama berkuasanya kebatilan, tentunya apa? Tentunya orang-orang akan apa? Di masa itu tidak mengenal yang namanya al-haq. Bagaimana kalau suatu negara bertahun-tahun, berpuluh tahun dikuasai oleh kebatilan? Pemerintahan yang ditegakkan di atas kebatilan, ateis misalnya, sedangkan di situ masih ada orang-orang alul haq. Tentunya apa? Tentunya mereka akan menyembunyikan kebenaran, tidak berani menyuarakan kebenaran. Gimana kok menyerang? Iya, begitu menyerang kebenaran langsung diciduk, disiksa, bahkan dijatuhi hukuman mati. Akhirnya beberapa periode orang yang hidup di situ akhirnya apa? Tidak mengenal hak, tidak mengenal kebenaran. Bahkan kalau lama periode berkuasanya ini, bagi yang lahir di masa itu, dari kecil sampai dewasa, mungkin tua, tidak mengenal apa itu agama, apa itu kebenaran. Bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal Nabi. Sehingga tertutupi kebatilan yang sedang berkuasa. Wa qala ma'ana wandur ila aizami hadha as-sari kaifa sarafa an-nas 'ala iman tasrifa an-nas 'ala iman bima bu'itha bihi Musa khawfan min fir'aun. Maka lihatlah contoh bagaimana besarnya penghalang al-haq ini tatkala manusia berpaling dari keimanan. Tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus di tengah-tengah negeri Mesir dalam keadaan manusia takut kepada Fir'aun. Karena kalau tanah sebagaimana Allah Taala berfirman di surat Yunus, ayat 83. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim. Ayyakinahum wa inna fir'auna la'alim fil'ardi wa innahu laminal musrifin. Tidaklah ada yang beriman kepada Musa alaihissalam kecuali hanya beberapa dari anak keturunan dari kaumnya, yaitu kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Sedikit. Dalam keadaan mereka takut kepada Fir'aun dan takut kepada bala tentara mereka. Kalau sampai ketahuan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tentunya takut mendapatkan fitnah, mendapatkan siksaan, cobaan, ujian. Dan sungguh Fir'aun seseorang yang sombong di muka bumi, dan dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Walidhalika kana mu'min ahli Fir'aun yaktum imanahu. Sehingga orang-orang mukmin yang di hatinya itu beriman kepada Nabi Musa, tatkala Nabi Musa menyeru Fir'aun di tengah-tengah istana yang disaksikan oleh sekian, ya, pembesar-pembesar kerajaan. Dalam keadaan mereka melihat kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari mukjizat, ular yang sangat besar, ganas, menakutkan. Bahkan siapa saja yang melihat akan merinding, takut. Tidak terkecuali Fir'aun juga takut. Benar-benar menakutkan. Ular yang sangat besar. Sehingga sebagian keluarga Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Ditambah lagi mukjizat yang lain, yaitu cahaya yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam dengan cahaya yang sangat terang benderang. Sehingga sebagian mereka di hati mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, termasuk siapa? Istri Fir'aun, ya, Asia. Siapa lagi? Kisah yang sangat masyhur, tukang sisir putri Fir'aun, ya, beriman. dan tukang sini, tukang sisir putri kuekannya ada kisah sendirinya. Kalamnya siri anak perempuannya, sisirnya jatuh ya. Kemudian menyebut nama Allah, Bismillah. Maka putrinya tadi bertanya, apa engkau menyebut nama bapakku? Tuhan yaitu nama bapakku. Maka si tukang sihir tadi menjawab, tidak. Bahkan saya menyebut Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita semuanya, Tuhan Fir'aun. Maka perkataan ini apa? Anaknya marah. Kemudian dilaporkan kepada Fir'aun. Alhasil tukang sihirnya ini dipanggil, kemudian diazab, bahkan dihadirkan seluruh keluarga dan anak-anaknya. Kalau tidak mau kafir, maka akan satu persatu dibunuh. Akhirnya dengan ketegaran iman yang telah Allah SWT tancapkan di dalam hati mereka, adanya Quran menyiapkan bencana yang sangat besar, isinya timah, kemudian dipanaskan di atas api sampai timah tersebut mendidih. Kemudian satu persatu anaknya dilemparkan ke dalam timah yang mendidih tersebut, terbakar. Akhirnya anaknya habis, akhirnya dia sendiri dengan anaknya yang masih digendong, masih kecil. Tatkala beliau ingin menceburkan dirinya, ingat anaknya yang masih kecil. Dalam keadaan kerobohan ini, Allah SWT memberikan mukjizat. Menampakkan kebesaran Allah SWT dengan kisah berbicara anak tersebut. Berkata kepada ibunya, padahal anaknya masih kecil, masih. Yang kurang lebihnya, wahai ibu, jangan ragu-ragu. Siksa Allah SWT lebih besar daripada siksa dunia. Maka ibu tersebut dan anaknya langsung menceburkan diri, hangus terbakar. Akhirnya mereka diangkat jenazahnya, kemudian dikuburkan. Hingga tatkala Rasulullah SAW Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis melewati kuburan orang ini, semerbak harum. Maka bertanya kepada Jibril alaihissalam, buat apa ini? Maka Jibril alaihissalam menceritakan kisah orang ini. Kalau Ta'ala Allah SWT berfirman di dalam surat Ghafir ayat 28, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Yang telah berkata seorang mukmin laki-laki dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. وَلِهَذَا لَمَّا زَالَ هَذَا الصَّارِخُ وَأَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي قُبُورِ الْأَحْيَاءِ. Dengan ini tatkala penghalang untuk mendapatkan kebenaran ini lenyap dengan apa? Dengan Allah SWT tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Mulailah manusia mencari-cari al-haq, menerima al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Wakatura atba'u Musa, dan bertambah banyak orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sudah Pak, tidak ada ketakutan lagi. Karena kebatilan sudah hancur. Sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Penguasanya sudah hancur. Orang-orangnya juga punah, hancur. Ditenggelamkan di laut Mer. Qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridtu alayyal umam wa ja'alan nabi wa nabiyani yamurruna ma'ahum ar-rahtu wa nabi laisa ma'ahu ahadun hatta rufi ali sawadun maudin qultu ma hadha a ummati hadhi kila bal hadha Musa wa qaumuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperlihatkan, ditampakkan kepadaku umat-umat sehingga aku bisa melihat ada seorang nabi. Dan ada dua orang nabi yang berjalan bersama mereka beberapa orang. Antara 3-9. Dan juga Rasulullah SAW diperlihatkan ada seorang nabi sendirian, tidak ada pengikutnya. Sampai diperlihatkan kepadaku ada suatu kaum yang besar. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Apakah ini umatku? Maka dikatakan, bahkan ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Nah, sudah mesin rahimahullah wa barakatuhikum. Hadis ini di Ruah Bukhari wa Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Di antara faedahnya bahwasanya ukuran keberhasilan dakwah itu bukan dipandang dari besar atau sedikitnya pengikutnya, zaman dulu ada nabi yang tidak mempunyai pengikut atau hanya beberapa saja pengikutnya sedikit, namun ada saat ada juga yang banyak, sehingga keberhasilan dakwahnya adalah keberhasilan yang di atas metode Allah SWT, berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dibimbing oleh wahyu. Ini yang di kesuksesan bukan semata-mata mencari pengikut, namun dakwah ditegakkan di atas prinsip-prinsip al-haq yang benar. Sekalipun manusia tidak menerima, sekalipun manusia menolaknya, dibangun di atas prinsip-prinsip yang benar. Rahimahullah, alhasil sehingga seseorang akan terhalang untuk mengikuti al-haq itu diantaranya karena mempunyai takut, mempunyai rasa ketakutan. Karena kebatilan sedang berkuasa. Sehingga orang-orang yang jujur imannya, yang senantiasa merindukan kebenaran, tatkala dia mendapatkan al-haq, maka disimpan, dijaga, dan dipelihara. Begitu penghalang-penghalang tersebut tidak ada, maka akhirnya dia mengikuti kebenaran dengan sempurna. Sehingga rasa aman, rasa tentram, ini adalah suatu anugerah yang besar yang diberikan oleh siapa saja yang dikehendakinya. Masuk kita hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti al-haq dengan tidak ada rasa takut. Sehingga apa? Kita perlu menjaga suasana yang berkah, yang bagus, dijaga dengan apa? Dijaga dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengundang sebab-sebab yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan tersebut akan mendatangkan bala dan bencana. Yang dahulunya tenang, tenteram, menjadi keadaan kacau balau, resah dan menakutkan. Ini disebabkan karena penyimpangan-penyimpangan kita. Sehingga perbuatan maksiat ini akan dikembalikan kepada para pelakunya. Wa barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Thank you.